Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingatkan sekilas apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, yang mana pada pertemuan tersebut telah kita baca jawaban Fadilatul Syekh terkait dengan hukum memberikan zakat kepada kerabat sendiri, hukum memberikan zakat kepada orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Dalam hal ini ada perincian sebagaimana beliau jelaskan, bahwa ketika zakat tersebut diberikan kepada kerabat yang wajib untuk dinafkahi sebagai sebab untuk menggugurkan nafkah tersebut, maka hukumnya adalah haram. Misalnya seorang suami yang memberikan zakat kepada istri atau anaknya sebagai pihak yang wajib untuk dia nafkahi, maka tidak diperbolehkan. Adapun ketika zakat tersebut diberikan kepada kerabat yang tidak wajib untuk dinafkahi, maka diperbolehkan. Dan bahkan termasuk sedekah yang sangat afdol, sedekah yang pahalanya sangat besar. Misalnya seorang istri yang memberikan zakatnya kepada sang suami, seorang suami yang miskin atau fakir, maka diperbolehkan. Dan kata Nabi SAW, sedekah yang diberikan kepada kerabat sendiri memiliki dua nilai pahala, pahala sedekah dan juga pahala menyambung tali silaturahmi, sehingga pahalanya lebih besar dibandingkan memberikan sedekah tersebut kepada orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Demikian secara global apa yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau terkait dengan seorang suami yang penghasilannya haram, sehingga dia memberikan nafkah kepada keluarganya dari penghasilan tersebut, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dari penghasilan yang haram. Maka pertanyaannya, apakah boleh bagi keluarganya untuk memanfaatkan nafkah tersebut? Maka jawabannya, kata beliau, la yajuzu lil ab an yurabbiya auladahu ala kasbi haram. Di awal penjelasan Syekh mengatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang bapak untuk memberikan penghidupan kepada anak-anaknya ala kasbi haram, dari penghasilan yang haram. Hal tersebut tidak diperbolehkan secara syar'i. Seorang suami berkewajiban untuk mencari penghasilan yang halal. Tidak boleh memberikan nafkah kepada keluarganya dari penghasilan yang haram. Dan kita tahu makanan yang haram sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang muslim, bahkan menentukan bagaimana nasibnya di akhirat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man nabata lahmuhu min as-suhti fan-naru aula bih." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang dagingnya tumbuh dari perkara yang haram, fan-naru aula bih, maka neraka lebih pantas baginya. Na'udzubillah min dzalik. Ini akibatnya ketika seseorang mengkonsumsi makanan dari perkara yang diharamkan secara syar'i, maka ancamannya adalah neraka. Dan juga kita tahu mengkonsumsi makanan yang haram menjadi salah satu faktor penghalang terkabulnya doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah tentang seorang lelaki yang melakukan safar, melakukan perjalanan yang sangat jauh, Ash'ath Aghbar, dalam kondisi rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit seraya mengatakan, ya Rob, ya Rob, wahai Robku, wahai Robku. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu. Namun kata Nabi alaihi wasallam, wa mad'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia mengkonsumsi makanan yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Lalu bagaimana bisa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal orang tadi telah melakukan beberapa faktor pendukung terkabulnya doa. Dia statusnya sebagai seorang musafir dalam keadaan melakukan safar. Dan safar termasuk salah satu faktor penyebab terkabulnya doa. Sampai-sampai ulama mengatakan semakin jauh safar yang dilakukan maka semakin besar peluang terkabulnya doa, sehingga dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika safar, doanya mustajab. Dalam kondisi rambutnya kusut dan pakainya berdebu, ini juga salah satu adab yang baik ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menunjukkan penghinaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan penghambaan yang sempurna seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika akan melakukan salat istisqa, kaum muslimin disunahkan untuk mengenakan pakaian-pakaian yang sederhana. Pakaian-pakaian yang kusut, bukan pakaian yang mewah, yang mahal, sebelum melakukan sholat istisqa. Ulama menjelaskan di antara hikmahnya adalah karena kondisi seperti itu menunjukkan penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, penghinaan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari sifat sombong. Dan juga dalam keadaan orang tadi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat kedua tangan juga termasuk adab yang baik ketika berdoa. Hukumnya sunnah mengangkat kedua tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam kondisi orang tadi bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Rabb, ya Rabb, ya Rabb, itu juga termasuk adab yang baik ketika berdoa. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan salah satu namanya, Rabb. Oleh karenanya kita jumpai doa-doa para nabi dalam Al-Qur'an biasanya menggunakan lafaz Rabb. Rabbana hab lana min azwajina Rabbi habli minas solihin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ila akhirih. Begitu banyak doa yang disebutkan dengan lafaz Rabb dan termasuk tawasul yang diperbolehkan secara syar'i ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 faktor pendukung terkabulnya doa yang dilakukan oleh orang tadi. Namun kata Nabi alaihi wasallam, bagaimana mungkin doanya akan terkabul ketika makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Sehingga kisah ini menunjukkan bahwa makanan yang haram menjadi salah satu faktor penghalang terkabulnya doa. Ini sebagai mukaddimah beliau sampaikan untuk memberikan gambaran betapa bahayanya mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Kemudian terkait dengan hukum memanfaatkan nafkah dari penghasilan yang haram tadi, kata beliau, khudun nafaqah min abikum. Kata beliau, ambillah atau manfaatkanlah nafkah pemberian bapak kalian. Boleh bagi anak-anaknya untuk memanfaatkan nafkah tersebut. Lakumul hana wa alaihil ana. Kata beliau, kalian berhak untuk mendapatkan manfaat nafkah tersebut. Wa alaihi lana. Adapun resikonya ditanggung oleh sang bapak. Resiko ditanggung oleh pelakunya. Dalam arti dosanya ditanggung oleh bapak tersebut yang telah mencari harta dengan cara yang haram. Adapun keluarganya maka tidak ikut menanggung dosanya. Nah, kenapa demikian? Kata beliau, li'annakum ta'khudunal mala min abikum bihaq. Karena kalian istri dan anak-anaknya telah mengambil nafkah dari bapak kalian dengan cara yang dibenarkan secara syar'i. Mereka memperoleh nafkah tersebut dengan cara yang halal, pemberian atau nafkah dari sang suami, sehingga diperbolehkan untuk menerima dan memanfaatkannya. Idh huwa indahu malun walaysa indakum mal. Apalagi pemilik nafkah tersebut adalah bapak kalian, sementara kalian tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena yang bekerja adalah bapaknya, dan seorang bapak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Adapun seorang istri maka tidak berkewajiban untuk bekerja, tidak pula berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Demikian halnya dengan anak-anaknya. apalagi anak-anaknya tersebut dalam kondisi masih kecil, belum balig misalnya. Maka mereka tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan mencari nafkah. Fa antum ta'khudunahu bihaq. Syekh kembali menegaskan, maka kalian telah memperoleh nafkah tersebut dengan cara yang halal, dengan cara yang diperbolehkan secara syar'i. Wa in kana 'ana'uhu wa ghurmuhu wa ismuhu 'ala abikum. Adapun resiko dan dosanya, maka ditanggung oleh bapak kalian, kata beliau. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa dalil yang mendukung hal tersebut. Fahuwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qabilal hadiyata minal yahud wa akala tu'amal yahud. Di antara dalilnya, kata beliau, adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Wa akala tu'amal yahud, dan bahkan beliau pernah memakan makanan pemberian orang Yahudi. Peristiwa tersebut terjadi setelah perang Khaybar. Ada seorang wanita Yahudi yang memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa daging kambing yang ternyata telah diberi racun oleh wanita tersebut, dan Nabi alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Beliau tidak mengetahui perkara gaib, sehingga kemudian beliau memakannya. Ma'annal yahuda ma'rufuna birriba. Padahal telah ma'ruf, telah diketahui bahwa orang-orang Yahudi biasa melakukan praktek riba. Wa aklis suhat, dan mereka biasa mengkonsumsi makanan yang haram, suatu hal yang ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan hal tersebut dalam surat Al-Ma'idah. Wasara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihim as-suhd la bi'sa ma kanu ya'malun. Allah berfirman ketika menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang Yahudi saat itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, engkau wahai Muhammad melihat kebanyakan dari mereka bersegera melakukan perbuatan dosa, permusuhan, wa aklihim as-suhd, dan mengkonsumsi makanan yang haram. Makan daging babi, minum khamr, dan lain sebagainya. Dan juga melakukan berbagai muamalah yang terlarang dalam Islam. Melakukan riba, melakukan praktek perdukunan, dan lain sebagainya. Suatu hal yang biasa. Namun Nabi alaihi wasallam ternyata beliau menerima pemberian hadiah tersebut. Bahkan mengkonsumsi daging pemberian seorang wanita Yahudi. Ini menunjukkan kalau begitu bahwa ketika seseorang memperoleh harta tadi dengan cara yang halal, maka boleh untuk dimanfaatkan. Meskipun pihak pertama memperoleh harta tersebut dengan cara yang haram, dosanya dia yang menanggung. Adapun pihak kedua sebagai penerima pemberian tersebut tidak ikut menanggung dosanya. Demikian kesimpulan yang beliau sebutkan dalam pembahasan ini. Dan juga dahulu di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, pernah ada seorang kafir zimmi yang hendak membayar jizyah. Jizyah semacam upeti untuk penguasa kaum muslimin. Orang kafir zimmi tersebut saat itu tidak memiliki uang sama sekali. Kemudian dia membawa khamr, beberapa botol atau beberapa keranjang yang berisi khamr kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Dan dia mengatakan bahwa saya tidak bisa membayar jizyah dengan uang. Saya hanya memiliki beberapa khamr yang berada di keranjang ini. Maka Umar memerintahkan supaya dia menjual dulu khamrnya, kemudian hasilnya diberikan kepada saya. Kata Umar radhiyallahu anhu, dijual dulu khamrnya, kemudian hasilnya diberikan kepada beliau. Dan asar tersebut disebutkan oleh sebagian ulama dalam berbagai penjelasan mereka terkait dengan permasalahan ini. Kemudian kata beliau, illa anna tawarru' anil akli min malihi in istata'ta aula. Kata beliau, hanya saja ketika seseorang berusaha untuk mengambil sikap wara', dalam hal ini untuk tidak memanfaatkan harta tersebut, aula, maka yang demikian itu lebih utama. Ya, kalau seandainya bisa dihindari, maka lebih afdol. Namun kalau kita bicara boleh atau tidaknya, maka diperbolehkan. Hukumnya mubah, hukumnya halal. Namun lebih utama kalau seseorang bisa menghindarinya dan tidak memanfaatkan pemberian tersebut. Wa amma ma kana muharraman li'aini. Kemudian kata beliau, adapun ketika yang diharamkan adalah zat harta tersebut, ya, keberadaan harta tersebut, sesuatu yang diharamkan karena zatnya atau karena keberadaan harta tersebut. Kal khamri walahmil khinzir wa nahwihima, seperti misalnya khamr, minuman keras, daging babi, dan yang semisalnya. Fala yajuzu intifa'uhu mutlaqan, maka tidak boleh dimanfaatkan secara mutlak. Tidak boleh dimanfaatkan sama sekali, baik oleh pihak yang pertama maupun pihak yang kedua. Meskipun pihak yang kedua memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal, diberi khamr misalnya, atau diberi daging babi misalnya, dengan cara yang halal berupa hadiah atau sedekah yang semisalnya, atau melalui transaksi jual beli, maka tetap tidak diperbolehkan. Nah, kenapa demikian? Karena zatnya halal, zatnya haram, zat atau keberadaan harta tersebut haram, tidak boleh dimanfaatkan sama sekali kalau kondisinya demikian. Lain halnya dengan harta-harta yang halal namun diperoleh dengan cara yang haram, maka masih diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Karena perkara yang haram secara global terbagi menjadi dua. Yang pertama, haramun kasbiyun, perkara yang diharamkan karena cara memperolehnya tidak diperbolehkan secara syar'i. Kalau barangnya halal namun cara mendapatkannya tidak diperbolehkan secara syar'i, uang misalnya. Uang sesuatu yang mubah, kemudian diperoleh dengan cara yang haram, misalnya mencuri, menipu, dan semisalnya. Ini masuk kategori perkara yang diharamkan kasbi, karena cara mendapatkannya yang tidak halal. Kemudian jenis yang kedua, haramun zatiyun, perkara yang diharamkan zatnya atau keberadaan barangnya. Barangnya memang benar-benar haram, seperti kita contohkan tadi, misalnya khamar, daging babi, kain sutra bagi laki-laki, atau perhiasan emas bagi laki-laki, dan yang semisalnya. Maka zatnya yang haram. Untuk jenis yang kedua ini, maka tidak boleh dimanfaatkan sama sekali, meskipun mendapatkannya dengan cara yang mubah atau dengan cara yang halal. Demikian dijelaskan oleh para ulama, sehingga perlu dibedakan antara kedua perkara yang haram tadi. Masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi.